padamu, ya kau kah di pintumu kau tak sambut tanganku, hanya suara tawamu ku dengar parau. Nafasmu gemuruh gemerlapan, seperti sengaja kau ciptakan untukku. Sementara masih tersisa gema doa dirimu, Jakarta. Hanya beginikah sikapmu Jakarta, atau aku yang salah bila ku katakan kau tak ramah? Debu-debu panas di jalanan nampak sepi dari cinta dan kasih sayang. Tidak seperti di kampungku yang hijau, di sini takkan ku temui lagi suara seruling. Sambil berbaring di punggung kerbau yang digembalakannya, atau nyanyian bambu-bambu seperti musik simfoni. Kejaran di pematang basah, seperti ketika dia masih